بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Bahrul Mazi jilid 3 muka surat 94. Muka surat 94 bab Ma jaa fi sajdati sahwi qabla taslim. Itu bab yang datang pada menyebutkan hadis dua sujud sahwi sebelum daripada beri salam. Ini hadis dia. Bila kita ada buat satu kesilapan ataupun kelupaan dalam sembahyang, maka sujud sahwi itu disunatkan. Dan sunat sujud sahwi itu sebelum bagi salam. Ketahuilah saudaraku, bermula sujud sahwi itu telah berbeza ulama, bersalah-salahan ulama. Adakah dia sebelum salam ataupun selepas salam? Dia berbeza pendapat ulama. Macam Imam Malik, Imam Mazhab Maliki, dia sujud sahwi boleh sebelum bagi salam dan boleh selepas bagi salam. Imam Malik. Kalau sekiranya sujud sahwi sebelum bagi salam kerana sembahyang kita ada kekurangan. Contohnya apa? Terlupa tahiyat awal. Itu kekurangan. Terlupa tahiyat awal, sujud sahwi sebelum bagi salam. Itu kata Imam Malik. Tapi kalau kita bukan ada kekurangan, kita pergi tambah dalam sembahyang. Contohnya apa? Sembahyang Isya 4 rakaat, kita perderah jadi 5. Kita perderah jadi 5. Bila kita naik-naik rakaat kelima, baru nak baca Fatihah, teringat, aku 5 dah ni. Kita dikehendaki segera duduk dalam tahiyat akhir. Tapi silap-silap dah. Sebab kita dah berdiri tegak dah. Silap-silap dah. Maka sujud sahwi dibuat selepas salam. Pasal apa? Pasal itu penambahan dalam sembahyang. Itu pendapat Imam Malik. Imam Syafi'i, tak. Dia pukul borong. Dia kira kalau tersilap, tak kira kerana kekurangan, seperti terlupa tahiyat awal ataupun terlebih 4 rakaat pi buat 5 dan sebagainya, Imam Syafi'i kata sujud sahwi sebelum salam. Senang aja ingat macam tu aja. Itu gazet, sat lagi kita akan jumpa detail dia. Dia kata bermula sujud sahwi itu bersalah-salahan ulama. Maksudnya khilaf di kalangan ulama, adakah dia sebelum ataupun selepas salam. Maka pada hadis ini dalil bagi mazhab Syafi'i bahawa sujud sahwi itu sebelum salam. Imam Syafi'i pakai hadis yang kita nak baca ni. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, An Abdillah ibn Buhaynah Al-Asadi, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qama fi salati zuhri wa alaihi julus. Nabi jadi macam ni sekali ketika Nabi sembahyang. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Buhaynah Al-Asadi. Kata dia bahawasanya Nabi SAW bangun dia di dalam sembahyang zuhur dan atasnya duduk. Oh, tu kalau baca terjemahan tu pening. Dia kata Nabi SAW sembahyang zuhur, tiba-tiba Nabi bangun, atasnya duduk. Dia kata maksudnya Nabi patutnya duduk untuk tahiyat awal, tapi Nabi bangun rakaat ketiga. Itu maksud dia. Yakni pada satu hari sembahyang Nabi SAW dengan segala sahabatnya seperti adat biasanya. Dan Nabi sembahyang berjamaah fardu zuhur. Hal keadaan Nabi jadi imam. Dia kata Nabi satu hari sembahyang zuhur jadi imam. Macam tu. Maka kemudian daripada sudah dikerjakan dua rakaat, tiba-tiba bangun Nabi SAW berdiri kerana nak mengerjakan rakaat yang ketiga dengan meninggalkan tahiyat awal. Itu ceritanya. Sepatutnya sembahyang zuhur 4 rakaat, lepas 2 rakaat ada tahiyat awal. Nabi terlupa tahiyat awal. Nabi terus bangkit ke rakaat ketiga. Maka itulah maksud hadis wa alaihi julus tadi ni. Kata Qistalani, ada tersebut pada riwayat Ibnu Khuzaimah, fasabbihu bihi famada fi salati. Dalam satu riwayat lain ada tambah hadis tu. Dia kata maka mengucap tasbih orang-orang yang jadi makmum kerana nak mengingatkan Nabi. Bila Nabi terlupa tahiyat awal, bangkit rakaat ketiga, orang laki-laki yang makmum ni sebut subhanallah. Macam tu. Pada waktu dilihat mereka itu, Nabi tertinggal ataupun terlupa tahiyat awal. Maka Nabi menghabiskan dan melalui ia pada sembahyangnya. Nabi dengar bunyi subhanallah. Tapi Nabi terus juga rakaat yang ketiga. Nabi tak buat latah duduk balik dah. Ha? Nabi dengar orang tegur subhanallah. Tapi Nabi terus juga rakaat ketiga dan Nabi tak patah balik duduk. Ha? Apa yang Nabi buat ni tuan-tuan, dia menjadi hukum dalam fiqh. Maksud dia apa? Kalau sekiranya kelupaan itu melibatkan perkara sunat. Tahiyat awal ni sunat. Sunat ab'ad. Sunat yang dituntut. Sunat makna dia tak mencederakan sembahyang sampai batal dah. Dia cuma calang sikit aja. Oleh kerana yang Nabi lupa tu benda sunat, maka Nabi tak payah patah balik duduk. Kalau sekiranya lupa itu dari segi menambah rukun. Contohnya apa? Sembahyang Isya, tiba-tiba tu imam pergi lepas lima. Kita sembahyang Isya, tu imam dia naik rakaat kelima. Kita belakang kata subhanallah, kita tak boleh ikut dia. Pasal kita tahu dia silap. Dia, kita tahu kata dia silap tu silap benda menambah rukun, tak boleh ikut. Tapi kalau dia silap tu tertinggal benda sunat, kita kena ikut. Okay, dia ada beza. Bila tu imam sembahyang Isya yang patut 4 rakaat, dia pergi pederas jadi 5 rakaat, kita tahu dia sudah tambah 1 rukun, kita tak boleh ikut. Kita kena duduk dalam tahiyat akhir dan kita sebut subhanallah. Bila tu imam dengar subhanallah, dia notice aku sudah silap. Tu imam kena duduk balik sebab dia tak boleh terus menambah rukun dalam keadaan dia tahu. Dia kena terus duduk. Berbeza kesnya dengan terlupa benda sunat tadi ni. Dia terlupa tahiyat awal. Tahiyat awal ni sunat aba'at. Bila dia berdiri rakaat ketiga, makmum kata subhanallah. Dia kata, aku terlupa tahiyat awal. Bila yang terlupa itu benda sunat, dia tak boleh duduk. Kalau dia duduk, batal. Dia kena terus tunggu. Dalam keadaan berdiri, makmum kena ikut dia. Saat lagi, sebelum bagi salam, sujud sahwi. Semayang tu selesai. Boleh ya? Clear. Dia macam tu aja. Maka tiada duduk mereka itu akan Nabi SAW. Maka pada waktu dilihat mereka itu akan Nabi SAW tertinggal tahiyat awal. Maka Nabi menghabiskan dan meneruskan pada sembahyangnya. Tiada duduk dia untuk membaca tahiyat awal itu. Nabi tak duduk balik. Nabi terus rakaat ketiga juga. Dan orang-orang yakni makmum manakala melihat Nabi tidak duduk, maka semuanya pun bangun berdiri ikut Nabi. Semua pun bangkit berdiri ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni benda yang very technical dalam semayang. Kita mengaji ni satu bab, tapi bila jadi cempera juga, sopa ya. Mengaji ni satu bab, ini ilmu, tapi bila jadi, Allah. Saya masa di universiti dulu semayang maghrib, imam pensyarah. Dia pensyarah. Dia jadi imam. Dia kata dia bila nak jadi, dia tak kira pensyarah ke, dia tak kira ustaz ke, dia tak kira siapa. Bila jadi ni dia tenggelam puncak, dia boleh jadi macam-macam. Pensyarah yang jadi imam ni, sembahyang maghrib. Lepas tu, silap. Silap. Tak tahiyat awal. Dia bangkit rakaat ketiga. Bila dia bangkit rakaat ketiga, kita student yang duduk belakang ni sebutlah subhanallah. Dia dengar subhanallah, dia jadi panik. Duduk tengok, dia duduk kiam macam tu. Bila dia dengar subhanallah, dia jatuh tangan. Budak-budak mata dah duduk tengok dia lah. Pensyarah. Dia jatuh tangan. Lepas tu tengok dia kiam balik. Fatihah pun tak bunyi, apa pun tak bunyi. Dia jatuh balik, dia beralih, dia pegang kawan belakang ni. Entah ganti anak, dia kata. Ya Allah. Dia pensyarah, dia duduk mengajar kita dalam kuliah no. Tapi bila benda tu accidentally jadi, dia tenggelam punca. Dia kiam balik, dia beralih, dia pegang budak hak belakang dia. Sahabat saya lah duk kerja di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan lah ni, budak kena pegang ni. Pak kata dia pegang, sekali dengan kata pula, entah ganti ya no. Budak ni duduk tarik tangan pergi ke depan lagu tu. Baik, akibatnya kan, akibatnya apa dia tu, akibatnya dia tak turun jemaah di surau tu sebulan. Pensyarah ni sebulan tak turun, malu kot. Malu lah. Tersilap dia tak boleh cakap kan. Tapi dia sendiri dia tak tahu macam mana naik pidup picit kepala. Tak turun sebulan. Tak turun semayang apa pun tak turun sebulan. Kan? Allahu Akbar. Ha, itu saya katakan tadi, kita mengaji ni satu bab. Tapi kita perlu mengaji, perlu tahu. Tapi bila dia jadi tu, dia tenggelam punca. Ha, ini cerita dia. Baik, so penyelesaian kepada kes yang dia sebut tadi ni apa dia? Kalau imam sembahyang, dia terlupa tahiyat awal, dia naik rakaat ketiga. Makmum, subhanallah. Kalau dia sembahyang dua dengan isteri dia saja, tepuk belakang tangan. Dia dengar, dia tahu dah, dia ada silap. Tapi kalau yang terlupa itu benda sunat, teruskan. Selagi cover balik dengan sujud sahwi sebelum bagi salam. Macam tu aja. Baik, masalah dia kata, tahiyat awal lupa mengerjakannya, apa hukumnya? Kata Qistallani, dengan hadis yang di dalam bab tadi, dapat kita istimbat daripada ini. Istimbat maksudnya mengambil kesimpulan hukum daripadanya. Bahwasanya barang siapa lupa tahiyat awal sehingga berdiri ke rakaat yang ketiga, kemudian teringat yang tiada terkerjakan tahiyat itu, nescaya tiada boleh kembali duduk mengerjakannya. Ha, ini dia kata. Jadi kalau kita terlupa tahiyat awal, dan tahiyat awal itu benda sunat, kita tak boleh duduk balik, dia kata. Kerana mengucap tasbih orang-orang makmum bagi Nabi SAW kerana nak menjagakan Nabi daripada meninggal tahiyat pertama itu, maka tiada kembali duduk oleh Nabi SAW. Pasal apa? Pasal Nabi buat macam tu. Nabi terlupa tahiyat awal, makmum belakang, sahabat sebut subhanallah, Nabi tak duduk balik, Nabi terus berdiri juga, maka kita pun kena buat macam tu. Itu yang cerita dia. Kerana bersepakainya dengan mengerjakan fardu, maka tiada membatalkan akan sunat. Sebab apa? Rakaat ketiga itu fardu, sedangkan yang tertinggal tadi sunat, maka kena pakai hak fardu tu. Hak sunat kita tak boleh ikut. Okey? Baik, masalah. Duduk semula untuk mengerjakan tahiyat pertama, kemudian daripada lupa, apa hukumnya? Ha, kalau tu imam ni, dia dah terlupa tahiyat awal, dia dah bangkit berdiri dah. Dengar-dengar subhanallah, dia duduk balik. Apa hukumnya? Kata Qistallani, maka jikalau kembali seseorang yang lupa tahiyat awal itu untuk duduk dengan sengaja, lagi dia tahu akan haramnya kerana hendak mengerjakan tahiyat awal yang terlupa tadi, nescaya batal sembahyangnya. Ha, kalau dia duduk balik, batal. Okay. Kerana lebih duduk dengan sengaja, dia kata. Dan jikalau duduk itu dengan lupa yang dirinya di dalam sembahyang, ini teruk. Tengah duduk semayang terlupa, kata dia tengah duduk semayang. Kan? Ha, kalau macam tu, dia kata terlupa, maka tiada batal semayang itu. Terlupa, mana boleh tengah semayang terlupa, kata duduk semayang. Ha, dia kata. Tetapi lazim akan dia berdiri pada waktu ingatnya. Ha, kalau dia terlupa sungguh, dia pergi duduk-duduk, aku duduk semayang ni. Dia berdiri balik, ha, tak apa. Kalau terlupa lah, kata dia duduk semayang. Ataupun jahil dia akan haramnya, maka demikian jua, tiada batal ia. Dan ini pendapat yang asah, pendapat yang paling dipakai. Baik, masalah, dia kata, makmum tidak turut imam berdiri meninggalkan tahiyat pertama, apa hukumnya? Ini makmum ketegak. Semayang maghrib ataupun semayang isya, lepas dua rakaat tu imam terlupa tahiyat awal, tu imam bangkit berdiri, makmum bantah. Apa serban aja besar dia mula nak merepek lagu tu. Tak ada kena mengena dengan serban kau tu pun. Dia kata ustaz saja. Dia kata semayang pun lupa. Dia duk ingat lagu tu. Jadi tu imam berdiri kerana terlupa tahiyat awal. Dia tak peduli, aku nak tahiyat awal juga, aku tak mau ikut dia, mesti dia silap. Apa hukumnya? Kata Qistallani, dan jikalau tiada menurut makmum akan imam berdiri meninggalkan tahiyat awal tadi, batal sembahyang makmum itu. Dia kena ikut. Pasal apa? Pasal itu imam lupa tu benda sunat. Kita kena ikut. Bila dia bantah dia tak mau ikut, batal sembahyang dia. Kecuali kalau dia niat mufaraqah, dia selamat. Tetapi rugi. Rugi pasal apa? Pahala sembahyang seorang lah. Dia tak dapat pahala berjamaah. Itu cerita dia. Melainkan bahawa niat dia akan mufaraqah, dia beritahu. Kalau dia niat mufaraqah, sembahyang dia sah. Tapi dapat pahala seorang aja. Rugi. Maka jadi uzur ia. Dan jika lo kembali imam duduk sebelum berdiri makmum. Itu imam ni buat cerita katun. Dia terlupa tahiyat awal. Dia berdiri. Bila dia berdiri, makmum tak apalah, ikut dia lah. Pasal dah mengaji malam ni. Jadi ikut dia lah. Ikut dia. tu imam pula tak main malam ni. Jadi dia tak tahu. Jadi bila dia berdiri, makmum dah ikut dia, tapi makmum sebut subhanallah, dia notice. Oh, aku tak baca tayyib. Dia duduk balik pula dah, tu imam ni. Macam mana kita makmum ni? Kita pun nak duduk juga macam dia kak? Ha, itu masalah dia. Jikalau kembali imam duduk sebelum berdiri makmum, nescaya haram duduk sertanya. Kita ni kalau ikut dia duduk balik, haram dan batal sembahyang itu. Kalau kita tak dan bangkit lagi, dia berdiri-berdiri, dia dengar subhanallah, dia duduk balik, kita kena berdiri juga pasal tadi dia berdiri. Kalau kita kekalkan duduk, batal sembahyang kita. Dan boleh ikut lagi takat tu. Dia fekah ni tak lagi, dia jadi sikit, ada pening sikit. Lain-lain balik rumah, macam mana tu pun celaru. Jadi dia jadi lugu tu. Dia kena slow and steady, ambil faham. Sekali lagi saya akan buat satu apa summary, bagi satu ringkasan apa dia yang kita baca malam ni. Jadi baca api dulu. Dia kata kerana wajib berdiri atas makmum dengan sebab berdiri imam tadi. Dia kata dan kerana dia berdiri, walaupun saat dia berdiri tadi, kita kena berdiri. Dia duduk, dia cup, dia duduk balik, kita kena berdiri. Kita tak boleh cup sama dengan dia. Kita cup dengan dia, dengan kita sekali. Jahanam semayang semua. Batal, dia kata. Dan jikalau berdiri makmum serta imam, kemudian kembali imam itu duduk, nescaya tiada harus menurut kembali duduk, kerana bahawasanya ada kalanya tersalah ia dengan dia, maka tiada muafakah dia pada salah. Ha, bila dia buat tu, dia berdiri, dia duduk balik, itu salah. Itu boleh membatalkan sembahyang. Kita tak boleh ikut dia bila dia buat salah yang boleh membatalkan sembahyang. Salah tertinggal tahiyat awal tadi, tak baca sembahyang. Pasal itu sunat. Itu tak, kita kena ikut dia untuk dapatkan pahala semayang berjamaah. Tapi kalau hak dia buat tu salah yang boleh membatalkan semayang, kita ikut dia. Dia batal, kita batal. Lepas tu beralih tengok makmum, makmum pun tengok dia, pakai menyanyi kita serupa, kita serupa. Semayang lain pula, start lain daripada awal. Jadi tak mau macam tu lah. Ataupun kerana sengajanya, maka sembahyang itu batal. Dia kata kalau tu imam sengaja, dia tahu dah memang duduk balik ni salah, dia pergi duduk juga pasal panik, batal sembahyang. Bahkan hendaklah mufaraqah ia dengannya. Kalau nampak tu imam ni dia duduk jadi katun, saat dia berdiri terlupa tahiyat awal, saat dia duduk balik, saat dia bangkit berdiri, hang katun lah, tak boleh. Mufaraqah daripada dia, mufaraqah daripada dia. Ataupun dinantikan dia kerana diandaikan atas bahawasanya dia kembalinya kerana lupa. Nah, itu habis. Cerita itu saya dah baca lebih panjang, tapi dia pening balik. Tuan-tuan tengok bawah. Masalah sujud sahwi dan hadis takbirnya. Kata At-Tirmizi, bermula daripada tertinggal Nabi akan tahiyat yang pertama tadi, lalu menghabiskan Nabi akan sembahyangnya. Dia balik kepada hadis tadi. Hadis, Nabi sembahyang zuhur. Lepas dua rakaat, Nabi terlupa tahiyat awal. Nabi bangkit berdiri. Makmum sebut subhanallah, Nabi continue sembahyang dia. Nabi tak duduk balik, Nabi continue sembahyang dia. Baik, sambung hadis ni. Dia kata, falamma attamma salatah sajada sajadataini. Maka apabila sempurna sembahyang Nabi, maka sujudlah Nabi dua sujud. Nabi sambung rakaat ketiga tadi tanpa patah balik untuk tahiyat awal. Dan Nabi sambung sampai rakaat keempat. Dan Nabi sampailah baca tahiyat akhir. Bila habis tahiyat akhir, Nabi sujud dua kali. Yang tu dia panggil sujud sahwi. Baik, hadis kata apa? Wa yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalis qabla an yusallim. Maka mengucap takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata dia Allahu akbar pada tiap-tiap turun sujud sahwi itu, padahal ia duduk bagi membaca tahiyat akhir dahulu daripada salam. Ha, yang Nabi buat macam tu. Semayang terus macam biasa, walaupun tertinggal tahiyat awal, sampailah tahiyat akhir, Nabi baca tahiyat akhir sampai habis. Lepas habis baca tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid, Nabi kata Allahu akbar, Nabi sujud. Lepas itu Allahu Akbar, bangkit antara dua sujud. Lepas itu Allahu Akbar, Nabi sujud. Lepas itu Allahu Akbar, Assalamualaikum Warahmatullahi. Nabi buat macam tu. Dan inilah hadis yang kita sedang baca. Dia kata, dan segala makmum yang ikut dia melihat perbuatan Nabi yang demikian itu, lalu sujud dua sujud sahwi seperti Nabi SAW. Dan kata Abdullah, wasajadahuman nas ma'ahu makana ma nasiya minal julus. dan sujudlah akan keduanya, yakni kedua sujud itu, oleh orang-orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ganti barang yang terlupa daripada membaca tahiyat awal tadi. Maka sujud sahwi itu fungsi dia ataupun peranan dia apa dia? Menampung kelupaan tadi. Itu peranan sujud sahwi. Dan cara nak sujud sahwi ni macam mana? Sembahyang macam biasa, sampailah tahiyat akhir habis baca, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar doa antara dua sujud, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar doa antara dua sujud, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Allah, khalas. Habis. Begitu cara nak troubleshoot problem yang timbul di ketika sembahyang ni. Baik. Tengok di bawah tu dia kata sujud sahwi kerana apa? Dia kata sujud sahwi ini bila yang kita nak kena buat? Kata Imam Nawawi dengan hadis dalam masalah itu tadi dalil bahawasanya sujud sahwi itu sebelum daripada bagi salam. Itu dalil dia. Sama ada kerana dilebihkan ataupun kerana dikurangkan daripada perkara yang disujud sahwi itu. Dilebihkan ni maksud dia apa? Was-was lima rakaat. Itu lebih. Was-was. Was-was ni tuan-tuan, dia buat lagu mana pun was-was lah. Mula-mula dia akan was-was apa? Sembahyang Zuhur, dia akan was-was tiga ke empat lah ni. Itu was-was yang pertama. Dia akan jadi dua orang was-was ni. Duduk sembahyang Zuhur ataupun duduk sembahyang Asar. Zuhur Asar ni empat rakaat. Baru tiga, tiga ke empat. Tiga ke empat. Baik, kaedah dalam agama dia kata kira hak pasti. Hak pasti tiga ke empat? Tiga syuah lah, memang tiga dah. Cuma empat ni tak pasti. Kaedah dalam agama dia kata apa? Kira hak pasti. Maknanya kira tiga. Maknanya dia kena tambah lagi satu. Okay? Bila tambah lagi satu, dia main was-was lagi pula. Empat ke lima pula. Yang tu rapalah jingga. Karut lah sampai berapa kali nak was-was langsung. Sekali tadi sudahlah tiga ke empat, tiga ke empat. Kita dah kira tiga, tiga lah. Kita tambah lagi satu, kira empat lah. Tak duk layan lagi tu. Perasaan karut tu duk layan lagi. Bila dah tambah-tambah, empat ke lima ni. Dia duk main lagu tu pula dah. Kan? Ini yang kata syaitan. Sekali kita akan jumpa hadis yang kata kerja syaitan ni. Bila orang takbir aja dia lompat masuk dalam hati kita. Sebelum kita semayang, tak ada apa-apa, semua okey. Semayang, masa tu lah dia nanti nak main macam-macam. Tadi pergi tinggal kunci kereta tang mana tu, cari tak jumpa. Ambil ayat semayang apa semua, takbir Allahu Akbar. Baru nak start iftitah, teringat lah. Oh, celah pasu bunga tadi ni. Saya masa duduk cabut rumput tadi tang tu. Betul-betul, kompon, lupa rakaat lah. Pasal tu, kunci kereta duduk celah pasu bunga. Syaitan. Dia semua ni masa ni lah dia nak tembak masuk apa pun. Itulah kacau kita ni. Dia kata. Maka yang demikian itu pada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia kata lagu tu. Tak kira lah sama ada kita terlebih. Kita ingat kata kita buat lima rakaat. Maka kita sujud sahwi. Ataupun terkurang. Kita terlupa tahiyat awal. Kita terkurang. Juga sujud sahwi. Dia kata. Baik, masalah. Tahiyat awal dan duduk itu. Rukunkah ataupun tidak? Dia kata. Kata Imam Nawawi, di dalam masalah itu menunjukkan bahawasanya tahiyat awal dan duduk bagi tahiyat awal itu. Keduanya itu, dia kata, menunjukkan keduanya itu rukun semayang dan tiada wajib keduanya. Keduanya itu bukan rukun, dia kata. Semayang apa nama tahiyat awal di dalam semayang ini bukan rukun. Dia sunat apa? Aba'at. Sunat yang dituntut. Dan tiada wajib keduanya. Kerana jikalau wajib keduanya, nescaya tiada mengganti akan keduanya oleh sujud sahwi. Tapi kalau rukun, kita tak boleh sujud sahwi. Sujud sahwi dia tidak boleh menampung rukun. Tak boleh. Kalau kita rasa sembahyang Zuhur kita ni tiga ke empat. Tiga ke empat. Kita kata kira tiga lah. Maknanya empat rakaat itu rukun. Kita miss satu rukun, dia tak boleh tampung dengan sujud sahwi. Kita kena kira tiga, kita tambah lagi satu. Dia nak kena jadi empat juga. Sebab empat rakaat itu rukun. Rukun dalam semayang ni, oh, nak tanya satu pula. Rukun dalam semayang ni apa dia? Banyaklah tu, aduk mengaji dalam fiqah, kata rukun tiga belah apa semua kan. Rokok, i'tidal, sujud tu semua rukun. Rukun tak boleh miss. Kalau kita terlupa rokok, misalnya. Rakaat itu tak kira. Bukan batal, semayang tak batal. Tapi rakaat tu tak kira. Contoh, kita sembahyang zuhur. Satu rakaat cantik. Rakaat yang kedua terlupa rokok. Kita terus sujud. Bila kita sujud juga teringat Allah tadi tak rokok. Teruskan juga. Bangkit rakaat yang ketiga. Rakaat yang ketiga itu dikira dua. Pasal apa? Hak dua tadi tak kira. Pasal kita tak rokok. Kerana rokok itu rukun. Kehilangan rukun menyebabkan kehilangan the whole rakaat. Ha, dia kira macam tu. So, rukun tidak boleh ditampung dengan sujud sahwi. Dia kata. Seperti rokok dan sujud dan lainnya daripada keduanya, itu perkara rukun. Dan dengan ini berkata Imam Malik dan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan telah berkata Imam Ahmad, satu ta'ifah ataupun satu puak yang sedikit bermula tahiyat pertama dan duduk itu wajib dan rukun. Ha, dalam mazhab apa Hambali, dia tahiyat awal itu rukun. Dalam mazhab Hambali, tahiyat awal itu rukun. Tak boleh miss. Kalau miss, dia kira rakaat itu tak kira. Dia kena buat lain lepas itu. Dan apabila lupa langsung, nescaya wajib digantikan keduanya dengan sujud kerana menurut kehendak hadis itu. Bagi mereka, kalau tertinggal tahiyat awal, tak kira. Kena ganti satu rakaat lain. Pasal bagi dia apa? Tahiyat awal itu rukun. Okay? Baik. Sujud sahwi dan khilaf ulama' padanya. Ini tuan-tuan baca. Baca lagi dia pening balik. Tuan-tuan tengok tajuk baru. Bab maja'a fi sajadatai sahwi ba'da salam wal kalam. Itu bab yang datang pada menyatakan dua sujud sahwi. Kemudian daripada salam dan kalam. Ketahuilah saudaraku, telah datang hadis yang menunjukkan tidak batal sembahyang seorang yang terkerjakan lebih daripada 4 rakaat sembahyangnya. Ini bagi kes apa? Kes terlupa. Dia terlupa. Dia sembahyang zuhur 5 rakaat. Tapi dia hak sembahyang tu, dia duk yakin 4. Tapi kawan hak duk belakang dia duk tengok ni, apa syekh ni balun sampai 5 ni. Ini ceritanya. Ni bukan dalam kes sembahyang berjemaah. Ni dia cakap sembahyang seorang. Dia duk sembahyang. Kawan ni dah sudah sembahyang. Dah duk baca Quran kah ataupun duk zikir kah dalam masjid. Tengoklah Pak Haji ni masuk. Dia masuk pergi tengok dia pergi. Allahu Akbar sembahyang. Okey 2 rakaat jadi 3 rakaat. Oh dia sembahyang zuhur. Okey ingat dia sembahyang tahiyat masjid ke apa-apa dulu. Tengok 3, tengok 4, tengok 5. Dia ni duk tarik biji tasbih putih. Biji tasbih tu terkejut. Tengok awak Pak Haji ni sembahyang 5. Kan contohnya. Kan jadi dia pun pihak abang dekat dia kata Pak Haji sembahyang apa tadi? Dia kata sembahyang zuhur lah. Cakap aku sembahyang apa? Kan sembahyang raya aku ni haji ni pun. Ni haji mangkang dia panggil. Bila orang tanya dia Pak Haji pergi sembahyang apa tadi? Dia tanya balik cakap aku sembahyang raya aku sembahyang zuhur lah dia kata. Okey sorry Pak Haji. Tapi Pak Haji buat 5. Misalnya begitu. Tapi Pak Haji buat 5. 5 pasal apa? 4 dia kata. Dia yakin 4. Tapi saya rasa 5. Aku sembahyang aku tahulah aku buat 4. Dia turun balik. Kalau dia kata lagu tu kerana yakin dia, sembahyang dia sah. Kalau yakin dia. Okey. Kalau dia tak yakin, kita baca apa cerita dia. Kan? Cuba kita baca. Ketahuilah saudaraku, telah datang hadis yang menunjukkan tidak batal sembahyang seseorang yang terkerjakan lebih daripada 4 rakaat sembahyang. Iaitu hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abdillah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla zuhra 5. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia akan sembahyang zuhur 5 rakaat. Oh Nabi sendiri dia sembahyang 5 rakaat. Maka apabila dilihat oleh makmum daripada sahabatnya, heran mereka itu akan perbuatan Nabi itu. Makmum duduk belakang tengok, ai. Wahyu baru turun kah? Tambah jadi 5 ni. Kan? Adakah datang hukum Allah menambah rakaat ataupun Nabi lupa? Dia main dua masalah. Ada wahyu baru kah? Zuhur jadi 5. Ataupun Nabi lupa kah? Tapi takkan Nabi lupa kot. Macam tu punya duk main. Maka dengan kerana itu ditanya sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai memberi salam, Nabi pun dia yakin kata dia buat 4 padahal dah jadi 5. Sampai habis Nabi bagi salam. Faqila lahu azida fi salah am nasita? Sahabat tanya. Maka kata orang-orang pada menyoal Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah ditambah rakaat pada sembahyang ni? Hak outspoken sikit ni. Kita akan jumpa lagi hadis yang akan datang ni. Cerita Nabi tersilap. Dia ada beberapa kali Nabi terlupa. Tersilap. Nabi terlupa, tersilap. Bukan macam kita lupa, kita silap. Kita ni pasal replah. Nabi terlupa, tersilap itu ditakdirkan Allah untuk dijadikan pengajaran kepada umat. Kalau Nabi tak lupa, bila kita lupa, kita tak tahu nak buat macam mana. So Allah takdirkan Nabi lupa. Bila Nabi lupa, tengok Nabi buat macam mana nak mengatasi masalah tu, maka kita ni umat dia dapat satu lesson kita dapat. Oh, kalau macam ni penyelesaian dia. So Nabi ada lupa. Yang ni Nabi terlupa, Nabi pi sampai 5 rakaat. Makmum bila tengok macam tu, Allah turun perintah baru kah? Semayang zuhur sudah jadi 5 rakaat ataupun Nabi lupa. Dia jadi macam tu. Yakni adakah datang hukum daripada Allah suruh tambah bilangan rakaat semayang kita ni? Ataupun lupa tuan hamba ni? Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, ada Allah turunkan perintah suruh tambah satu rakaat lagi ke? Ataupun tadi tuan terlupa? Ini sahabat yang outspoken. Ada dalam hadis lain, sahabat Sina Umar, Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Osman, Sina Ali ada semayang sekali. Tapi hormat mereka kepada Nabi ini menyebabkan mereka tak terkeluar di mulut nak pergi tanya Nabi. Tuan lupa kan? Nak tanya tu tak terkeluar. Pasal apa? Pasal hormat mereka kepada Nabi itu menenggelamkan seorang nak tanya tu. Tapi ada satu sahabat lain yang outspoken. Nama dia Zulyadain, sahabat ni. Digelar dia dengan nama Zulyadain. Nabi gelar dia. Zu maksudnya yang memiliki. Yadun, tangan. Yadain, dua tangan. Zulyadain maksudnya orang yang memiliki dua tangan. Pasal apa Nabi panggil dia orang memiliki dua tangan? Orang lain tak ada tangan kah? No. Pasal dia tangan dia labuh daripada tangan orang lain. Bukan panjang, tangan panjang daripada mencuri. Bukan tangan panjang, dia tangan labuh. Macam kita berdiri, tangan kita tak sampai ke lutut. Tapi yang kata Zulyadain ni, dia kalau berdiri, tangan dia lepas pada lutut. Tangan dia labuh. Jadi dia pitanya Nabi, pasal tangan dia labuh pada tangan orang lain. Bila Nabi ajak semayang, rokok ni tapak tangan letak di lutut. Zulyadain, kalau dia semayang, kalau tangan dia letak di lutut, nampak dia macam jambatan Pulau Pinang lagu tu. Pasal tangan dia panjang. Jadi dia pitanya Nabi macam mana, pasal Nabi habak semayang ni tangan di lutut, so di atas belakang kita tu dapat 90 degrees lah. Kita punya kedudukan rokok kita 90 degree. Jadi dia kata, kalau dia buh di lutut tak dapat 90 degree, dia jadi lagu tu. Nabi kata dekat dia, untuk kamu pegang bawah pada lutut. Pasti nak bagi dapat 90 degree. Dan Nabi kata kat dia, wa anta zulyadain. Engkau adalah orang yang memiliki dua tangan. Nabi kata kat dia, terus lekat Zulyadain. Sampai dalam hadis pun direkod nama dia Zulyadain. Pasti apa? Pasti gelaran itu Nabi bagi. Sahabat-sahabat ni duk pi tebiang, tebiang tau. Duk pi tayang diri di depan Nabi ni, duk pi tayang di depan Nabi ni nak suruh Nabi bagilah apa gelang pun. Dia nak Nabi bagi tu, itu kenangan bawa sampai mati. Sahabat dengan Nabi ni depa sampai macam tu. Dia duk pi show off diri dia tu dekat Nabi tu. Kalau kita baca banyak lagi hadis lain, cerita sahabat ni ada yang saja nak ambush Nabi pun ada. Duk tunggu Nabi keluar nak pergi bagi salam dekat Nabi. Macam tu punya style buat dah. Pasal apa? Pasal mereka selalunya mereka tak dan bagi salam. Nabi akan bagi dulu. So mereka duk tunggu Nabi keluar. Pi assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nak bagi dulu dekat Nabi dan nak dengar Nabi jawab. Karena jawab itu doa. Nabi kata waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar tu macam minum inah. Air terjun turun. Dia berasa sejuk. Sejuk dada ni. Pasal apa? Pasal Nabi doa ke dia. Tuan-tuan, untunglah orang yang hidup zaman Nabi ni untung, tuan-tuan. Cukup punya untung. Ada hadis-hadis yang main ni cerita ni sahabat semayang dia sah pertama ni pasal apa? Satu, pasal fadilat. Sah pertama yang Nabi cerita. Yang kedua pasal apa? Nak tengok pipi Nabi bila Nabi bagi salam. Sampai macam tu. Kalau hari ni orang kata ta'asub. Tapi ta'asub kepada Nabi ni apa? Nak tengok pipi Nabi ni bila Nabi assalamualaikum warahmatullahi, tengok tu pun ino. Ayat tajud debu dan ada sejuk bila tengok Nabi ni sejuk. Sururul ain, Arab kata. Sururul ain ni maksudnya apa dia? Dia seronok rasa mata dia bila mata tu boleh jamah tengok rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu yang kata tuan-tuan, kalau kita berpeluang pergi Mekah Madinah buat haji buat umrah, tuan-tuan nak tengok orang-orang yang ada dan hadis kita baca tadi ni. Hadis yang kata Nabi kata kalau nak tahu hampa dekat ke jauh dengan aku, tengok hampa bila dengar hadis aku hampa macam mana punya respon. Tuan-tuan pi di Madinah haji ke umrah ke, tengok di kawasan makam Nabi tu. Allahu akbar tuan-tuan. Ni hak habis semayang nak lintas makam nak pi keluar pintu bakar ni. Bagi salam dekat Nabi tu air mata bercucuk je tu. Ha tu dia. Ada orang macam tu dengan Nabi. Dia duk berdiri tu assalamualaikum ya Rasulullah tu air mata duk turun. Kita tengok tu kita, tuan-tuan, keadaan tu macam tu. Ha, ini yang yang menunjuk kata apa? Indikator yang menunjuk kata iman orang tu macam mana. Ha, ini dia nak cerita kat kita. Kemudian dia kata apa? Faqila lahu. Faqila lahu azida fi salah am nasita? Kata sahabat ni soal Nabi ya Rasulullah, adakah rakaat sembahyang ditambah? Dan adakah datang hukum daripada Allah suruh tambah rakaat sembahyang kita ni? Ataupun tuan lupa. Nak tanya Nabi lupa tu. Suara ni. Slow. Keluar tak keluar. Pasal apa? Hormat pada Nabi. Adakah tuan terlupa? Bila didengar Nabi SAW pertanyaan itu. Lalu sabda Nabi. Apakah yang aku tambah pada semayang ini? Nabi tak sedang. Dia tak realize. Kata dia dah 5 rekaan. Nabi kata aku tambah apa? Nabi tanya. Aku tambah semayang. Aku tambah apa? Nabi tanya. Jawab mereka itu, tuan hamba tambah serakaat lagi. Kata tuan tadi bukan 4, tuan buat 5 rakaat. Begitu. Lebih daripada 4 yang biasa, yang sedia. Maka jadilah 5 rakaat sembahyang kita tadi. Bila didengar Nabi SAW yang demikian itu, lalu beradab dia ke kiblat. Nabi pun dengar-dengar, semua orang kata betul. Memang sembahyang 5. Nabi terus cari kiblat balik, menghadap kiblat. Fasajada sajadataini ba'dama sallama. Maka sujud Nabi SAW 2 kali sujud. Kemudian daripada telah memberi salam bagi sembahyangnya tadi. Nabi tampung juga dengan 2 kali sujud sahwi. Padahal dah bagi salam dah. Dah habis dah. Dah duduk bersembang, duduk bercakap dah. Tahu baru tahu kata silap, Nabi cari arah kiblat, Nabi sujud 2 kali. Maka sembahyang tadi dia kira sah juga. Ini yang direkodkan dalam hadis ni. Sekali kita baca apa dia nak kata. Ha, dan kata At-Tirmizi, hadis ini hadis yang hasan lagi sahih. Dan ada dikeluarkan hadis ini di dalam sahih Al-Bukhari dan juga sahih Muslim. Dan juga di dalam sahih keduanya. Di dalam sahihain, dia kata sahih keduanya. Baik. Terlebih semayang 1 rakaat apa hukumnya? Ha, ini dia nak bincang hukum. Kata Imam Nawawi, dalam hadis tadi menunjukkan dalil bagi mazhab Malik dan mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal dan jumhur. Jumhur ni maksud majoriti mazhab. Daripada salaf dan khalaf. Bahawasanya barang siapa lebih pada sembahyang serakaat dengan lupa, dia kata, nescaya tiada batal sembahyangnya. Kalau dia lupa sungguh-sungguh, sembahyang itu dipakai. Bahkan jika tahu ia kemudian daripada salam sekalipun, maka sesungguhnya habis sembahyangnya dengan sahnya dan sujud ia bagi sahwi jika ingat ia kemudian daripada salamnya dengan berhampiran. Syarat dia apa? Baru duk hangat-hangat lagi, baru bagi salam aja tahu kata tersilap, tampung dengan sujud sahwi. Kalau dah lama dah, kita pun dah balik pergi rumah apa semua, petang sekali baru dia telefon. Dia kata, ustaz, saya pun duk, nak tegur. Tak tegur pun tak kena. Jadi, ustaz tadi, ustaz semayang 5 rakaat. Baru abang. Semayang zuhur, dia malam baru dia telefon abang. Itu dah jauh dah lepas. Ha, itu tak mau. Dia kata, syarat dia apa? Mesti masa masih dekat. Dan jika sudah lama, kemudian baru datang ingat. Ataupun baru orang bagi tahu, maka bermula kaul yang asahnya bahawasanya tak boleh sujud dah dia. Dan jika ingat dia dahulu daripada salam, nescaya kembali dia kepada duduk. Ha, ini dalam kes sembahyang 4 rakaat. Dia dah naik rakaat yang kelima. Lepas itu dia rokok dah dalam rakaat yang kelima. Tiba-tiba kawan hadu zikir sebelah tadi, dia pergi cakap, "Haji, 5 rakaat dah." Dia pergi kata lepas tu. Ni, kawan hadu zikir dalam masjid tadi dah duk perhati kita masuk sembahyang ni. Dia tengok-tengok kita dah naik 5 rakaat. Dia pun, dia ni buat biar betul ya buat dia buat 5 rakaat. Kita dah rokok dah. Baru dia kata, "Haji, 5 rakaat Haji." Kita pula tengah duduk rokok, duduk dengar pula. Dia ni kata kat Haji mana ni. Aku kah Haji nama tu mana duduk dah belakang kah buat duit ikat kan. Haji lah Haji mana lagi dia kata begitu. Haji dah buat 5 dia kata begitu. Misalannya. Dan kita yakin kata dia tu nak abang kita, kita buat 5. Daripada rokok tu terus duduk tahiyat akhir. Terus duduk tahiyat akhir. Pasti tidak boleh diteruskan menambah rukun ni. Tidak boleh diteruskan apabila sah dan terbukti kata kita, kita salah. Tu dia kata di sini apa dia? Dia kata apabila tahu sebelum daripada salam, nescaya kembali dia kepada duduk dengan serta merta. Sama ada ia waktu berdiri atau waktu rokok atau waktu sujud dan sebagainya. Tahu confirm kata dia dah terlebih rakaat, tinggal semua terus duduk tahiyat akhir. Begitu. Dan tasyahud dia dan sujud sahwi dia dan salam dia buat macam biasa. Dia dah. Dan adakah sujud bagi sahwi itu dahulu daripada salam atau kemudian daripadanya? Maka padanya khilaf ulama, yang ini yang kita sebut tadi. Imam Syafi'i senang aja, dia kira apa? Sebelum bagi salam, sujud sahwi 2 kali. Baik, tuan-tuan tengok bawah tu masalah sembahyang terlebih perbuatan. Ni kes sembahyang perbuatannya terlebih, rokok yang sepatutnya sekali dalam tiap-tiap rakaat dia pergi buat 2 kali. Sujud sepatutnya 2 kali, tiap-tiap rakaat dia pergi buat 3 kali. Dia terlebih perbuatan. Ataupun lebih rakaat juga dianggap lebih perbuatan. Adakah batal sembahyang dia? Dia kata, kata Imam Nawawi, bermula mazhab Syafi'i dan mereka yang muafakah dengan dia, bahwasanya lebih perbuatan di atas jalan sujud sahwi tiada batal sembahyangnya sama ada sikit ataupun banyak apabila ada ia daripada jenis sembahyang. Maka bersamaan lebih itu pada rokok, terlebih rokok ataupun sujud, terlebih sujud ataupun satu rakaat, terlebih satu rakaat ataupun beberapa banyak kerana lupa. Syarat dia Imam Syafi'i kata kalau terlupa tak apa. Rokok patut sekali, dia 2 kali. Pasal apa? Pasal terlupa. Terlupa dimaafkan, dia kata. Maka sembahyangnya itu sah pada sekalian yang demikian itu. Dan sujud bagi sahwi itu sunat, bukannya wajib. Ha, dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi ini sunat. Kita guna bahasa kita, kita terkena sujud sahwi. Bila dengar kena ni, kita ingat wajib. Bila tak sujud sahwi, kita ingat batal. No, sujud sahwi sunat di sisi mazhab Syafi'i. So, kalau dia dah terlupa tahiyat awal, lepas itu terlupa pula sujud sahwi, sembahyang dia sah tak? Sah juga. Cuma umpamanya apa? Bercalang. Sembahyang dia tu bercalang sikit. Begitu. Dan ada pun mazhab Malik. Kita tak payah baca. Mazhab lain kita tak payah baca. Baca lagi dia jadi pening balik. Baik, bawah tu tengok. Masalah dia kata imam bangun. Imam bangun mengerjakan rakaat kelima. Maka adakah makmum bangun ikut dia? Ha ni, imam terlebih rakaat. Mayang Aisyah, dia pergi naik 5. Kita nak ikut tak? Kata Qistalani di dalam syarah Al-Bukhari, dan tiada tersebut pada hadis seumpama hadis dalam masalah itu. Adakah menanti akan Nabi oleh sahabatnya yang jadi makmum ataupun menurut mereka itu mengerjakan rakaat yang kelima itu? Hadis tadi tak cerita. Kata Nabi buat 5 rakaat, sahabat ikut ke tak, dia tak cerita. Cuma dia cerita kata Nabi buat 5 rakaat, sahabat jadi was-was. Bila Nabi habis bagi salam, sahabat tegur Nabi. Tanya adakah sembahyang ditambah 5. Tetapi secara jelasnya dalam hadis tak sebut kata sahabat ikut atau tak ikut. Itu ceritanya. Okay? Dia kata, kata Qistalani dan bermula zahirnya. Dia tak sebut terang tapi kita baca hadis itu secara umum. Seolah-olahnya bahawasanya mereka itu ikut Nabi. Seolah-olahnya macam Nabi buat 5, mereka pun buat 5. Walaupun hadis tak sebut. Tapi cara hadis itu cerita macam sahabat ikut. Begitu. Kerana mengharus mereka itu akan lebih pada sembahyang. Kerana bahawasanya adalah ia zaman berlaku itu, zaman berlaku nasakh. Ha, itu beza dia apa? Pasal zaman Nabi duk ada, ayat Quran duk turun lagi. Mungkin Betul. Semayang daripada 4 ditambah jadi 5. Jadi sahabat mana boleh tak ikut. Jadi tak lagi kalau tah ke wahyu baru turun suruh buat 5 kita tak ikut. Lah ni Nabi buat apa kita buat. Tapi ini hanya berlaku pada zaman Nabi sahaja. Tidak pada zaman kita hari ini. Pasal zaman tu wahyu duk turun lagi. Mungkin dimansuhkan dengan kerana ada perintah baru. Lah tak ada dah. Quran semua dah habis dah. Turun habis dah. Maka zaman kita lah ni, kalau tu imam telajak sembahyang Isyak, dia buat 5 rakaat. Makmum tak boleh ikut. Kalau makmum ikut dalam keadaan tahu kata imam tambah rukun, batal sembahyang kita. Imam tak batal, pasal dia lupa. Imam tak batal. Kita kalau ikut dalam keadaan kita tahu kata imam dah tambah rakaat, sembahyang kita batal. So apa kita kena buat zaman kita lah ni, zaman dah wahyu dah tak turun dah ni, kalau imam telajak buat rakaat kelima sembahyang Isyak, kita kena duduk dalam tahiyat akhir. Tu yang kita kena buat lah ni. Okey, sembahyang Isyak imam sudah pilih 5. Kita tahu kata imam dah terlebih rakaat, kita kena duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Dua pilihan kepada kita, kita boleh duduk tahiyat akhir dan terus baca tahiyat akhir. Ataupun kita boleh duduk saja. Tunggu imam Rapullah ni sampai duduk tahiyat akhir. Bila dia sedang kata dia silap lah. Kita sebut subhanallah. Kalau dia duduk balik, cantik. Kalau dia terus juga, dia rokok. Bila dia rokok, dia nampak semua orang duduk-duduk belakang. Kan? Nampak tak kalau jadi imam? Orang belakang nampak. Mesti nampak. Bila dia rokok-rokok, dia kata, buat mereka ni semua pakat duduk tahiyat akhir. Oh, patut mereka kata subhanallah tadi, aku terlebih rakaat. Daripada rokok tu, terus dia pergi tahiyat akhir. Makmum duduk lantai akhir. Imam pergi duduk lantai akhir. Bila imam duduk lantai akhir, dia baca tahiyat. Kita pun baca pun boleh. Kita nak baca dulu pun boleh. Sebab rukun qawli, kita boleh kalau potong tu imam. Rukun fi'li, perbuatan tak boleh dulu daripada imam. Okey? Satu lagi, habis sembahyang. Selesai sembahyang kita bersama dengan imam. Itu cerita lah ni. Cerita zaman Nabi, sahabat rasanya mereka ikut apa yang Nabi buat. Hadis tak cerita terang, tapi rasanya mereka ikut kata Imam At-Tirmizi. Mungkin mereka ikut Nabi buat 5 rakaat. Kata Qistalani, bermula zahirnya bahawasanya mereka ikut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mengharuskan mereka itu akan lebih pada sembahyang, kerana bahawasanya itu zaman nasakh. Dan adapun lain daripada zaman Nabi, maka tidak harus bagi makmum ikut imam pada mengerjakan rakaat yang kelima berserta mengetahui akan lupa imam itu. Kerana bahawasanya segala hukum sudah tetap zaman kita lah ni. Sembahyang Isyak memang 4. Bila buat 5 itu sudah silap. Maka jikalau menurut makmum akan imam, batal sembahyang kita. Kita tahu dia silap, tambah rukun, kita ikut, sembahyang kita batal. Kerana ketiadaan uzur, bersalahan makmum yang lupa seperti imam. Dia ada juga, lupa ni. Tu imam 5, dia pun 5 lah. Sebab apa? Dia pun tak ingat dia buat berkat. Dia pakai serah kat tu imam lah. Dia kata, tu imam, aku kira bagi kau hang lah kuasa. Kalau hang betul-betul lah aku, kalau hang tak betul, tak betul lah aku. Kalau hang jatuh gong, sama-sama dengan aku jatuh gong. Dia kata, jenis makmum macam ni pun ada juga. Dia percaya sungguh dengan tu imam ni. Dan dia percaya sungguh. Imam silap, dia ikut. Kan? Bagi kes yang macam ni, makmum jenis macam ni, dia pun tak ingat berapa rekaan, dia pakai percaya imam. Jadi bila imam 5, dia pun 5. Dia pun dianggap sebagai lupa juga. So bila tu imam rokok-rokok, tu imam terus hidup tahiyat akhir, dia pun rokok-rokok tahiyat akhir juga. Dia kira serupa dengan tu imam. Dia jadi macam tu. Kan? Bagi yang memang ingat pasti, dia tak boleh ikut imam ketika imam lupa dan menambah rakaat. Okay, clear kan? Itu cerita dia. Baik, kemudian masalah dari kita sembahyang 5 rakaat, 2 tahiyat apa hukumnya? Tak ada lah. Kita tahiyat awal 1, kemudian tahiyat akhir 1. Maksud 2 tahiyat ni ialah ada orang tanya. Bila dia duduk tahiyat akhir, dia dah baca tahiyat akhir. Lepas tu dia sujud sahwi 2 kali. Bangkit pada sujud sahwi nak baca tahiyat akhir lagi sekali kah? Itu maksudnya. Maka tidak perlu lagi. Tahiyat akhir tadi sajalah. Lepas tu sujud sahwi 2 kali, bangkit tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang dia lagi sekali pula dah, tahiyat akhir lagi sekali pula kan. Tadi tahiyat akhir dah, tapi sebab sujud sahwi, tahiyat akhir lagi sekali pula. Rajin sungguh tahiyat dia ni. Kan? Sedangkan tidak ada hadis yang suruh begitu. Kan? Ini perbincangan dia. Kemudian tajuk akan datang insya-Allah, fit tasyahud fi sajdatay sahwi. Nah, dia cerita tentang tahiyat akhir. Nak baca sebelum ataupun selepas sujud sahwi. Kan? Nak baca sebelum ataupun selepas sujud sahwi. Tajuk yang akan datang ni tuan-tuan, dia mai cerita tentang apa? Syak tentang sembahyang lebih atau kurang. Macam kita sebut tadi. Tiga ke empat. Tiga ke empat. Ha, itu tajuk yang akan datang. Kemudian dia akan mai pula. Yusallimu fi raka'atain minaz zuhri wal 'ash. Nabi pernah jadi sekali sembahyang asar. Sembahyang asar baru dua rakaat Nabi bagi salam lah. Pernah jadi sekali. Kan? Baru dua rakaat sembahyang asar Nabi bagi salam. Dan lepas bagi salam Nabi bangkit pi. Ada dua riwayat. Satu riwayat kata Nabi bangkit pi sampai ada satu batang pokok apakah Nabi pi berdiri di pokok tu. Ada satu riwayat kata Nabi dua rakaat sembahyang asar. Dua rakaat Nabi bagi salam, dia balik rumah dia. Rumah dia tepi raudhah tu, makam Nabi lah ni. Terus pi tepi tu. Jadi sahabat ni semua duk terbuku dalam hati. Sehinggalah Zuliyadain yang kita sebut tadi, dia yang outspoken. Dia tanya Nabi. Dia tanya Nabi, bila tanya Nabi beralih dekat sahabat lain. Nabi beralih kat sahabat lain, Nabi tanya Abu Bakar, ada Umar, ada Osman, ada Ali ni yang kanan-kanan ni ada. Nabi tanya mereka, betulkah apa yang Zuliyadain kata? Aku sembahyang dua rakaat saja. Semua orang jawab kata betul ya Rasulullah. Nabi terus duduk balik atas tempat imam, sambung lagi dua rakaat. Sambung lagi dua rakaat. Lepas itu, sujud sahwi dan bagi salam. Ini hadis yang akan datang. Hadis yang akan datang dan kita akan tengok perbahasan dia. Apa imam-imam mazhab kata dalam mengulas hadis itu. Sedangkan Nabi dah bagi salam dah, balik rumah dah. Rumah sebelah ya. Balik dah. Mai tu just continue lagi another two rakaat. Jadi bolehkah macam tu? Akan kita baca insyaAllah perbincangan mazhab tentang benda tu. Mazhab mana kata boleh, mazhab mana kata tak boleh. Kalau kata boleh apa alasan dia, kalau kata tak boleh apa alasan dia. Ha, yang penting kita kena tahu tuan-tuan, dalam kita nak buat apa ibadat pun, kita kena tahu pasal apa kita buat macam tu. Dan kita kena tahu ulama' mana yang setuju macam tu. Itu yang penting. Kita buat macam mana pun jangan ikut. Jangan mengikut-ikut. Kita mau kita buat tu kerana kita tahu. Itu yang penting. Dan kita tak mau pakai pedoman dekat satu orang ya. Kita percaya dekat ustaz ni buat apa-apa aku kira betul semua. Tapi tak boleh macam tu. Tak boleh. Kita kena tahu pasal apa kita buat macam tu. Ha, kalau kita pakai pedoman ustaz ni, aku percaya ustaz ni, aku percaya ilmu dia, dia kata apa aku ikut. Maknanya kita jadikan dia imam mazhab. Kita tak mau ikut mazhab Syafi'i, kita ikut mazhab Syamsuri. Tak kekarun, baiklah ikut Syafi'i daripada ikut Syekh tak pakai ni. Kan? Ha, jadi kita kena tahu, itu masalah dia. Kita kena tahu pasal apa aku buat macam ni. Bila kita tahu tu, ibadat yang kita buat tu kita yakin. Ha, itu tujuan mengaji. Kemudian dia akan mai tajuk yang akan datang, fi salah fi ni'al. Cerita orang sembahyang pakai kasut. Ha, ni pula. Ini baca tajuk ni pakai naik dengan kasut, kacau. Ha, lepas tu dia mai tajuk. Dia kata, fil qunut fi salatil fajri. Cerita tentang qunut sembahyang subuh. Dia akan mai dan kita akan tahu. Ini cerita yang kita sebut dalam kuliah yang lepas. Tentang qunut ni. Apa cerita dia? Pasal apa di Mekah, di Madinah tidak baca qunut? Pasal apa di Nusantara kita, di Malaysia, Indonesia, Selatan Thai, apa semua ni kita baca qunut? Kita tak mau kira nak ikut Mekah, nak ikut Madinah. Kita nak tahu pasal apa. Bila kita tahu pasal apa, kita pilih nak buat yang mana tu hati kita tenang. Kalau tidak, kita tetap duduk jadi orang yang ikut-ikut nasrupa tu. Kita nak tahulah ni pasal apa. Kemudian dia mai tajuk pula fi tarkil qunut. Cerita tentang sembahyang subuh tak baca qunut. Apa hadis dia pula? Kita nak tahu lagu tu. Dan kita nak tahu pula antara hadis kata baca qunut dengan tak baca qunut ni, hadis mana kuat, hadis mana lemah. Sehadis tuan-tuan dengar hadis, hadis, hadis. Hadis ni macam-macam cerita. Dia satu topik yang sangat ilmiah dan sangat kompleks. Hadis ni. Mengaji hadis ni tak habis. Buat PhD dalam hadis pun tak habis lagi. Dia mengaji hadis ni. Dia satu bidang yang sangat kompleks. pecahan asal biasa saja ni ada sahih, ada hasan, ada daif. Sahih tu pula dia pecah lagi, ada sahih ni, ada hasan pecah lagi, ada li zatih, ada li ghairih. Dia mai daif, dia ada hadis gharib. Dalam kumpulan tu pula dia ada hadis marfu', dia ada hadis mursal, dia ada hadis munqati'. Dia weh, banyak lagi cerita yang kita tahu hadis. Dan kita tak tahu in detail tentang hadis-hadis tu apa cerita. Jadi bila kita baca ni, kita akan tahu. Kita akan tahu, oh memang ada hadis kata kunut buat dalam sembahyang subuh. Ada hadis kata tak ada kunut dalam sembahyang subuh. Antara dua hadis ni, kekuatan dia macam mana? Baru kita nampak, kita jadi orang yang ada ilmu dalam buat satu-satu benda. Kemudian dia cerita firrajul ya'tisu fi salah. Ini yang mukadimah kita buat masa kuliah lepas. Satu orang lelaki tengah semayang bersin. Apa nak jadi? Semalam kita baca tajuk bersin di Masjid Jelutong. Baca tajuk bersin semalam ni. Baca-baca hadis pasal bersin ni saya macam-macam. Bukan macam-macam bunyi bersin dah. Macam-macam cerita doa lepas bersin ni. Macam-macam. Ada satu sahabat tu dia doa. Bersin ni dia kata assalamualaikum dia dah. Itu adalah hadis. Kita tak nak jumpa. Kita duk dengar ni. Kira bersin ni tiga macam ya bunyi. Satu bersin, alhamdulillah, itu paling cantik. Yang tu yang paling ramai orang sebut. Ada yang bersin dia sebut astagfirullahalazim. Ada juga. Ada seorang lagi bersin dia sorry dia kata. Ada juga. Sorry. Sorry dia bila bersin sorry. Nabi tak pernah ajar suruh sorry. Nabi suruh sebut alhamdulillah. Semalam kita baca di Jelutong dia explain. Pasal apa bila bersin kena kata alhamdulillah? Pasal apa? Dia kata pasal bersin ni nikmat. Dia kata bersin ni satu nikmat. Kalau Allah bagi satu orang tak boleh bersin, kacau. Lagu dua, tak boleh bersin dua. Tak boleh. Kacau kita. Bila bersin tu baru dia flush keluar segala apa ada lekat-lekat celah otak kita tu, dia flush keluar sekali, baru kita rasa kita release daripada kacau dalam otak ni. Kerana Allah bagi bersin itulah kita rasa lega, maka kita kena kata alhamdulillah. Bila baca baru oh, kata benda yang simple macam ni rupanya Islam dia tak lepas, dia ada explanation dia. Baru bila kita kata tu kita tahu, selain daripada kita tahu kata sunnah Nabi, Nabi ajak benda ni, pasal apa kena kata alhamdulillah, baru kita tahu sempurna hidup kita. Bila kita hidup dalam keadaan kita ada knowledge, kita ada ilmu, kita ada pengetahuan. So sahabat tadi ni dia duduk sebelah Nabi, dia bersin, dia bersin, dia kata assalamualaikum. Nabi kata kat dia apa? Nabi kata celaka kamu dan mak kamu. Nabi kata lagu tu. Maksudnya kata tak guna pihang dengan mak. Pasal apa ni pisangkut dengan mak-mak sekali ni? Dalam huraian tu panjang lah. Dia kata di antaranya pasal apa? Pasal mak hang tak ajak hang. Bila bersin kena kata alhamdulillah. Kan? Mak tak ajak. Pasal itu yang hampir jadi macam ni. Ha? Habislah hang dengan mak hang sama. Kan? Lepas itu baru Nabi ajak dia. Nabi kata lain kali. Nabi kata kalau bersin kata alhamdulillah. Nabi kata. Baru kita jumpa. Ha, ni dia akan mai cerita pasal pasal bersin dalam semayang. Macam mana? Adakah orang dalam semayang bersin boleh kata alhamdulillah? Dan berlaku kepada satu sahabat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sahabat semayang, Nabi duduk jadi imam di depan, dia pun semayang di belakang. Satu orang bersin, hak sebelah ni doa pula lagi, yarhamukallah. Hak nu bersin, alhamdulillah. Sebelah ni yarhamukallah. Tak apalah, Nabi terus semayang sampai habis, baru Nabi tanya, "Syekh mana tadi yang kata yarhamukallah tadi ni, mana dia?" Dan Nabi tegur dia. Nabi kata kita bila semayang, perkataan yang kita boleh ucap hanyalah perkataan yang sabit dengan semayang sahaja. Tak boleh yang luang daripada tu. Tak boleh. Kesan daripada hadis ni dia main macam-macam. Tuan-tuan, tuan-tuan duduk semayang di masjid, tuan-tuan dengar macam-macam. Ada tu imam ataupun hak makmum ni pun ada. Bila imam baca surah At-Tin. Sampai hujung dia kata, alaisallahu bi'ahka. Haa. Apa yang bunyi ni apa? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Tu imam pun kadang-kadang dia kata, Kadang-kadang makmum di belakang ni pun, tu imam habis aja surah Atin, dia pun mulut dia bunyi duduk sebelah kita. Bala wa ana ala zalika minasyahid. Dia baca bagi kita dengar. Mungkin dia duk ingat lagi, oh, ustaz saja tak tahu benda ni. Kan? Masalahnya kita kalau nak beramal dengan benda tu, kita nak hadis dia. Pasal apa? Takut kalau benda tu tidak disuruh oleh Nabi, kita pi baca, kita pi cakap benda yang keluar daripada bacaan sembahyang, batal sembahyang kita. Takut yang tu. Ada pula amalan tu dekat waladhalin. Rabbi awfirli wali walidayya bunyi. Baru amin. Orang dulu-dulu banyak doa amal benda ni. Pasal apa? Dia pi mengaji satu tok guru. Tok guru tu baca satu hadis cerita pasal anak derhaka. Pi duk habang kata, dia duk baca tak tahu mana dia jumpa hadis tu. Dia pi duk baca, dia pi duk habang dekat orang yang dengar ni. Dia kata, kita kalau 3 hari 3 malam, kita tidak doa kepada ibu bapa kita, maka derhaka kita. Dia kata. Lepas tu dia habang pula. Dia kata, tu sebab tuan-tuan, kita bila semayang, bila sampai waladhalin, sebelum amin tu, kita kena doa dekat ibu bapa kita. Kita kata, Rabbi afili, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosa aku, wali walidayya, dan dua ibu bapa aku. Bila kita duk sebut macam tu, dalam tiap-tiap kali Fatihah kita, dalam satu hari kita baca Fatihah berapa kali, dia tanya pula, banyak itulah kita duk minta supaya Allah ampun mak bapa kita, kita selamat daripada anak derhaka. Dia pergi cerita, lagu tu dengar sedap. Dengar sedap ya cerita dia. Dan kita pun bila sedap, kita pun buat amalan. Rabbi afili wali walidayya. Adakah hadis yang suruh pergi selit doa tu dalam semayang? Bila kata ada, mana dia? Orang nak tengok mana dia? Hadis apa? Hadis Bukhari kah? Hadis Muslim kah? Hadis At-Tirmizi kah? Hadis Abu Daud kah? Hadis An-Nasai kah? Hadis Ibnu Majah kah? Daripada Sunan Ahmad kah? Daripada Sunan Ad-Darimi kah? Daripada Al-Muwatta kah? Ni semua nama-nama kita hadis. Hamba buat main semua. Mana satu pun tak apa. Aku nak tengok hadis tu. Tak ada. Bila tak ada, dia tak mau mengaku kalah. Dia duduk tembok meja. Dia kata, ni tapi tok guru abang ni. Kacau. Bertengkak macam ni sampai kiamat lah. Tok guru abang ni. Dia kata, bukan aku reka-reka buat. Tok guru abang. Siapa guru yang lebih besar daripada Nabi SAW? Tok guru mana pun ambil daripada Nabi. So kalau Nabi tak kata, bukan tok guru punya kata. Islam, tuan-tuan, hadis yang selalu orang baca apa? Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lam tadhillu abada, kitab Allah wa sunnatan nabi. Aku tinggal kepada hampa dua perkara. Nabi kata tak sesatlah siapa pun kalau dia ikut dua perkara ni. Apa dia? Kitab Allah, Quran, dan sunnah Nabi, hadis. Dua ni kalau kita jadikan pegangan kita, tak sesatlah kita ni. Kita cari lain daripada dua ni, dia nanti main macam-macam. Maka Islam ni kita hadu jadi cantik ni pasal apa tuan-tuan? Pasal kita ada Quran, kita ada hadis. Itulah track yang kita nak kena ikut. Dan track tu, dia punya destinasi dia, keredaan Allah, syurga. Kita diril, kita turun daripada landasan tu, kita jumpa macam-macam. Dan kita tak akan sampai ke destinasi dia. Kita tak jumpa keredaan Allah. Itu sebab mengaji, saya pesan kat saya, dekat tuan-tuan semua, mengaji ni ialah kerana apa? Kita nak cari hak benar. Hak benar, Tuhan kata, al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu hak mai daripada Tuhan. Bukan mai daripada otak orang. Dia mai daripada Tuhan. Hak mai daripada Tuhan ni apa dia? Quran dengan Nabi, dengan hadis Nabi. Itu hak mai daripada Tuhan. Inilah kebenaran. Cakap apa pun, kita nak dengar apa Quran, apa hadis. Kita nak dengar yang tu dulu. Tak ada, intisat dulu. Kita tengok hak Quran hadis kata dulu. Inilah yang jelas dan inilah yang nyata. Itu tujuan kita mengaji. Lepas tu dia akan main tajuk fi salah inda taubah. Cerita apa nama, kalau kita nak bertaubat, kita dianjurkan supaya sembahyang sunat mengiringi taubat itu. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik kira deh. Saya tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.